الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat dalam satu peristiwa. Waktu itu Rasulullah sedang memberikan khutbatul wada. Khutbah perpisahan. Rasulullah mengatakan, hari inilah mungkin hari terakhir perjumpaan aku dengan kalian, kata Rasulullah. Barang siapa di antara kalian ada yang pernah aku sakiti, aku minta dengan sangat, jangan engkau sakiti atau jangan engkau tuntut aku di padang mahsyar, yaumil hisab. Tuntutlah aku sekarang, balaslah semua apa yang pernah kalian dapatkan dariku yang tidak enak hari ini juga. Tentu saja tidak ada yang berani, satu orang pun sahabat berdiri. Ternyata di luar dugaan, ada seorang sahabat berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, akulah orang yang pernah merasakan sesuatu yang tidak enak. Engkau pernah memecutku, tubuhku. Aku pun tidak tahu apakah engkau sengaja ya atau tidak sengaja. Tetapi karena engkau yang berbicara, aku menuntut itu semuanya. Maka kata Rasulullah, majulah kamu ke depan. Waktu itu sahabat dalam kondisi menangis karena dalam khutbatul wada tidak ada satu orang pun yang tidak menangis. Waktu itu kata sahabat yang hadap, andai kata kamu berani bukan balasan kepada Nabi Muhammad, kata Abu Bakar, aku akan potong lehermu. Demikian juga Umar, demikian juga Utsman dan yang lain-lain. Akhirnya Rasulullah mengatakan, duduklah kalian semua. Kata Rasulullah, aku tahu kebaikan kalian wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai kedua cucuku Hasan dan Husain, duduklah kalian semua, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah waktu itu memanggil Bilal dan mengatakan, wahai Bilal, bawalah pecut itu kemari. Maka Bilal berlari memberikan pecut itu kepada sahabat. Dan kata Rasulullah, majulah kamu ke depan, pukullah aku, kata Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, ini tidak adil, tidak imbang, karena engkau memukulku dalam keadaan tidak berbaju. Kata sahabat, bukalah bajumu ya Rasulullah, agar kita seimbang. Pecutmu kena tubuhku tidak berbaju, pecutku akan kena ke dalam tubuhmu dalam keadaan tidak berbaju. Maka sahabat Rasulullah waktu itu membuka bajunya pelan-pelan dan nampaklah tubuh Rasulullah. Kata Rasulullah, idrik, pukullah aku. Akhirnya sahabat mendekat, setelah dalam jarak yang cukup, waktu itu beliau melemparkan pecutnya dan kemudian memeluk tubuh Rasul, menciumi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil menangis sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, bertahun-tahun aku memimpikan ini, baru kali ini aku mendapatkannya. Rupanya sahabat waktu ini, sahabat yang ini, yang satu ini, ketika sedang dalam peperangan melihat betis Rasulullah terbuka dalam sebuah kuda. Peperangan itu beliau memberhentikannya. Kemudian dia lari mengejar betis Rasulullah untuk menciumnya. Rasulullah melihat seperti itu tidak mau. Kemudian didorongkan dan pada waktu itu pecutnya terkena kepada tubuh sahabat ini. Ini diceritakan kepada Rasulullah dan kata beliau, ya Rasulullah, akhirnya aku mendapatkan apa yang aku mau. Ini adalah satu penggalan bagaimana seorang sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mertuanya pun demikian yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar adalah afdalul ummah, seafdal-afdalnya manusia. Dalam riwayat dikatakan begitu. Tapi beliau juga adalah mertua Rasulullah. Satu saat di dalam gua yang kita kenal, beliau sedang mau hijrah ke Madinah, rupanya Rasulullah tidur di pangkuan atau di paha beliau. Maka datanglah binatang dan kemudian ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking, mematuk kaki Abu Bakar. Tapi cintanya kepada Rasulullah, beliau tidak berani membangunkan Rasulullah. Dibiarkan rasa sakit itu akhirnya sudah tidak kuat, rupanya tidak sengaja meneteslah air mata Rasulullah dan mengenai pipi Abu Bakar. Kata Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau menangis, ya Abu Bakar, sehingga aku terbangun dari tidurku? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku mohon maaf karena telah membangunkan engkau dengan tetesan air mata ini. Akhirnya diceritakanlah, bahwa binatang telah menggigit kakiku. Aku tahan, rupanya sakit tidak kuat dan meneteslah air mata ini. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak bangunkan aku? Kata Abu Bakar, demi Allah ya Rasulullah, kalau aku masih kuat untuk menahannya, aku tidak akan pernah bangunkan engkau yang sedang nyenyak tidur. Cintanya kepada Rasulullah juga luar biasa. Bukan saja dua sahabat ini, tetapi hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak kurang para nabi. Maka ketika beliau Mi'raj, pada waktu itu sudah menunggu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Maka pada waktu itu di Sidratil Muntaha, sholat dilakukan 2 rakaat. Dan kemudian yang menjadi, yang kaumat itu adalah Nabi Ibrahim. Dan kemudian kata Nabi Ibrahim, pimpinlah kami untuk sholat wahai Muhammad. Maka waktu itulah Nabi Muhammad memimpin sholat. Sehingga satu saat ketika datang umur Rasulullah SAW, Allah memanggil Jibril dan Israel. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Jibril, wahai Israel, datanglah engkau kepada kekasihku Muhammad. Berupalah atau jadilah engkau sebaik-baik rupa selama aku ciptakan di dunia ini. Kemudian sampaikanlah dengan baik-baik kepada Muhammad niat kalian, bahwa niat kalian berdua untuk mengambilnya ke sisiku. Tapi ingat kata Allah, bahwa ini semuanya harus dengan izin Muhammad. Kalau dia tidak mengizinkan, kembalilah kalian ke sisiku kata Allah. Maka datanglah pada waktu itu malaikat Israel mengetuk pintu Rasulullah dalam keadaan sakit. Kata putrinya Fatimah, Rasulullah sedang sibuk dengan dirinya. Akhirnya terdengar oleh Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, bukalah pintu itu. Ketika membuka pintu itu, apa yang terjadi? Rupanya Fatimah bergidik bulu kuduk dan mengatakan, ya Rasulullah, ada tamu, tapi orangnya membuat bulu kuduk saya bergidik. Kata Rasulullah, kamu tidak tahu siapa dia. Dialah pemutus segala kelezatan. Dialah Israel. Maka pada waktu itu pula Fatimah pingsan. Setelah siuman oleh Rasulullah dikatakan, karena beliau menangis tahu ayahnya akan pergi, jangan menangis dan jangan bersedih. Kata Rasulullah, karena engkau orang yang pertama kali akan menyusulku setelah kematianku. Hanya beberapa saat setelah kematian Rasulullah, tidak lama, kemudian Fatimah pun meninggal. Ketika masuk waktu itu, ngobrollah dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Israel, Aina Jibril? Di mana Jibril? Kata Israel, akan menyusulku ya Rasulullah. Maka tidak seberapa lama datanglah Jibril. Maka terjadilah pembicaraan bertiga. Akhirnya Jibril menyampaikan setelah ditanya oleh Rasulullah, ada apa kalian gerangan datang berdua kemari? Akhirnya Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mengambilmu ke sisinya. Tetapi ini pun kalau engkau mengizinkan, kalau engkau tidak berkehendak hari ini untuk kembali ke sisi Allah, aku akan pulang kembali. Maka kata Rasulullah, tersenyum Rasulullah dan mengatakan, ada kabar gembira apa kira-kira kalau aku hari ini kembali ke sisi Allah? Kata Jibril, ya Rasulullah, semua pintu surga telah dibuka. Allah memberikan kebebasan hendak mau masuk dari pintu mana engkau. Dan semua bidadari surga telah selesai berdandan, siap menyambut engkau. Semua nabi dari awal Adam sampai akhir yang namanya Isa sudah siap menyambut kedatangan engkau. Tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mengatakan Rasulullah, aku senang dengan itu. Tapi tolong kabarkan kepadaku kabar gembira yang membahagiakan tentang umatku. Tentang umat. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang pertama akan masuk surga adalah engkau. Setelah itu nabi-nabi. Selesai nabi semua masuk ke dalam surga, barulah akan dipanggil seluruh umatmu. Setelah umatmu selesai memasuki surga, baru akan dipanggil umat-umat yang lain. Akhirnya Rasulullah tersenyum dan mengatakan, ya Jibril, mendekatlah. Israel, mendekatlah kemari. Bawalah aku sekarang juga. Maka pada waktu itu proses pengambilan Rasulullah terjadi. Tapi ketika waktu itu sedang diambil, apa yang terjadi? Jibril memalingkan muka seperti yang sedang membencinya. Dan Rasulullah mengatakan, ya Jibril, apakah engkau membenciku? Kata Jibril, tidak ya Rasulullah. Tidak mungkin seseorang mampu membenci seorang kekasih Allah. Tetapi aku tidak kuat melihat engkau sedang kesulitan sakaratul maut. Izinkan aku untuk tidak melihatmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, palingkanlah mukamu. Maka pada waktu itulah diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lihat hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah? Penggalan demi penggalan peristiwa itu yang sangat luar biasa bagi kita. Makanya tidak jarang kita temukan bahwa peristiwa ini menarik bagi kita. Bagaimana rasa cinta sahabat, bagaimana rasa hormat orang-orang pada waktu itu, para sahabat, bahkan bukan manusia, malaikat Jibril, Izrail pun harus menaruh hormat seperti itu. Bahkan tidak jarang kita lihat mu'alaf-mu'alaf yang kemudian menjadi sahabat, luar biasa cintanya. Kayak Abu Mahdurah. Abu Mahdurah ini sudah tua, tetapi rambutnya sampai ke betis. Padahal dia seorang laki-laki. Ketika itu seorang anak mengatakan, "Wahai kakek, engkau sudah tua bangka. Kenapa engkau tidak potong rambutmu? Potonglah rambutmu." Merah mukanya dan marah. "Demi Allah, sampai kapanpun aku tidak akan pernah memotong rambut ini." Rupanya si kakek ini menceritakan, dia adalah dulunya orang kafir yang berperang bersama pasukan Rasulullah. Kemudian aku tertangkap. Aku ditawan di Masjid Nabawi. Setiap Rasulullah selesai salat, selalu mendatangiku. Aku palingkan muka dengan kebencian. Tetapi yang ditunjukkan oleh Rasulullah selalu senyum dan memegang kepalaku sambil mengusap-ngusap, "Lembutlah engkau. Jangan marah." Dan itu selalu diulang-ulang oleh Rasulullah berhari-hari dalam kebencianku. Sampai akhirnya kata dia, "Luluhlah hatiku." Dan aku masuk Islam. Dan sampai sekarang aku menjadi pengikut setia Muhammad. Dan ternyata rambut inilah, sambil ditarik ujungnya diperlihatkan, ujung rambut inilah yang pernah tersentuh dengan sentuhan lembut tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin aku akan potong dan aku buang. Ujung inilah yang telah membuat hatiku luluh dan aku menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelembutan Rasulullah mendekati orang, keagungannya. Dan tidak kurang sampai hari ini, bukan di negeri kita saja, di barat itu ada yang sebut dengan Muhammadian, yaitu sekelompok orang-orang barat yang tidak masuk Islam tapi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Annie Mariski Mau yang belum lama ini datang ke Jakarta. Bukunya kalau kita baca, menetes air mata kita. Ketika sampai di Jakarta dikeliling oleh para ulama, dikatakan oleh ulama, "Wahai Ibu Annie Mari, masuklah Islam." Apa yang dikatakan oleh Annie Mariski Mau? "Menurutmu bagaimana perilakuku?" Kata para ulama, "Anda persis seorang muslimah." "Sudah cukup sampai di situ. Biarkan aku seperti ini. Tapi yang paling penting aku adalah pencinta berat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, "Yang seperti ini banyak di barat." Kemudian membuat komunitas yang disebut dengan Muhammadian. Dan kita mengenal Goethe. Goethe itu setiap tulisan puisinya selalu ditulis awalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia tidak memeluk agama Islam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, rupanya hal ini diungkapkan oleh Rasulullah dengan kejadian yang terjadi sekarang. Kata Rasulullah, suatu saat di akhir zaman akan datang sekelompok orang-orang Islam yang mereka, kata Rasulullah, akan diberikan pahala 100 kali lipat dibanding kalian. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku ahli Badar yang ikut dalam perang Badar. Aku ahli Uhud, ya Rasulullah." "Benar," kata Rasulullah. "Kalian ahli Badar, kalian ahli Uhud. Kalian sahabatku yang mencintaiku dan membelaku. Tapi ingat, kalian komitmen dengan agama Allah. Kalian terus mengikuti aku. Karena kalian berjumpa dengan seorang nabi yang namanya Muhammad. Engkau melihat mukjizat yang turun. Bahkan sebahagian orang melihat langsung Jibril. Bagaimana Jibril menyampaikan wahyu, Umar bin Khattab melihat langsung Jibril. Kalau engkau salah, aku yang membenarkannya. Kalau engkau tersilap, aku yang meluruskannya," kata Rasulullah. "Kalian adalah sahabatku terbaik. Tapi di akhir zaman itu, sayati zamanun." Jadi kata Rasulullah, akan datang di akhir zaman itu orang berpegang teguh kepada agama itu bagaikan berpegang teguh kepada bara api. Sulit sekali. Tapi sekelompok manusia di akhir zaman itu mencintaiku persis seperti kalian mencintaiku. Mereka mencintaiku persis seperti kalian mencintaiku. Mereka memperjuangkan agamaku, agama Allah, agama Islam, persis tidak beda seperti kalian memperjuangkan agamaku, risalahku, agama Allah. Padahal mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka tidak pernah aku bimbing. Mereka mendengarku hanya dari kata-kata orang lain, maksudnya dari hadis. Mereka mengenal Islam hanya dari mulut ke mulut saja. Mereka tidak pernah melihat mukjizat. Mereka saat sulit beragama, yaitu di akhir zaman. Tapi mereka cinta kepadaku, mereka komitmen dan membela agamaku, persis seperti kalian membela agamaku. Maka kata Rasulullah, mereka oleh Allah akan diberikan pahala 100 kali lipat dibanding kalian. Kenapa kata Rasulullah? Subhanallah. Ternyata generasi itu, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, hadir. Ketika Rasulullah diutik, ketika Rasulullah dihinakan, orang yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah yaitu kita, tahu-tahu turun marah karena menunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Kita tidak tahu seperti apa Nabi Muhammad. Kita juga tidak pernah melihat mukjizat dan yang lain-lain. Tetapi kecintaan kita luar biasa. Ini adalah satu kebangunan baru yang luar biasa. Satu saat sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Sofyan Thauri sedang tawaf di Masjidil Haram. Menemukan seorang pemuda yang membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selalu beliau ulang-ulang. Setelah tasbih, tahmil, tahlil, takbir, dia membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Sofyan Thauri bertanya, ya rajul, wahai laki-laki, kenapa engkau selalu ungkapkan seperti itu? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kemudian kamu salawat kepada Rasulullah. Kata laki-laki ini, man anta? Siapa anda? Wahai laki-laki bertanya seperti itu. Ana Sofyan Thauri. Barulah pemuda ini menjawab, oh, anda ulama besar. Baiklah, Syekh Sofyan Thauri. Aku ingin menerangkan. Tahun lalu aku haji. Di tengah perjalanan ayahku meninggal. Maka aku bersedih hati. Waktu itu sampai aku menangis dan karena kelelahan serta kesedihan aku tertidur. Ketika tertidur itulah aku bermimpi seorang laki-laki berjubah putih datang. Kemudian mendekati jenazah ayah, membuka penutupnya, kemudian mengusap muka ayahku. Akhirnya muka ayahku yang hitam itu berubah menjadi putih. Ditutup lagi dan laki-laki ini pergi. Aku kejar. Man anta? Siapa anda? Orang ini membalikan mukanya. Bercahaya. Begitu cakep. Kemudian laki-laki ini mengatakan, saya Muhammad Rasulullah. Dalam mimpi itu aku bertanya, wahai Sofyan Thauri, katanya, kenapa dengan ayahku, wahai Rasulullah? Ayahmu banyak sekali dosanya. Tetapi dia mencintaiku luar biasa. Maka aku punya kewajiban untuk memberikan syafaat kepadanya. Setelah itu, pemuda ini terbangun dan cepat lari kepada jenazah ayahnya. Dibuka kain itu, ternyata muka ayahnya ini sudah putih. Kata laki-laki itu, mulai saat itulah aku selalu berusaha untuk mencintai Rasulullah, untuk selalu menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lihat, 7 golongan di yaumil hisab yang akan dilindungi oleh Allah di padang mahsyar. Salah satu golongannya adalah orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu, kalau kita tidak tersinggung dengan penghinaan ini, kita perlu mengecek apakah kita seorang muslim atau bukan. Jangankan seorang nabi besar, kalau di depan kita, orang tua kita, ibu kita, terlalu jauh ibu dengan orang tua. Perusahaan kita ada yang menjelek-jelekan. Panas kita tidak? Panas. Bagaimana dengan seorang manusia seperti Nabi Muhammad, dihinakan seperti itu, kita tidak ikut untuk marah, tidak ikut tersinggung. Minimal kita tersinggung. Itulah tanda iman. Dan yang perlu dicatat, dunia barat hari ini menghina Nabi Muhammad bukan peristiwa pertama kali. Sudah berkali-kali. Dan dunia Islam tidak pernah menghina Tuhan mereka. Tidak pernah mengolok-olok Tuhan mereka ataupun agama mereka. Karena kita pun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya kalau kita menghina orang tua orang lain, kita sedang menghina orang tua kita. Karena mereka akan menghina orang tua kita. Kalau kita menghina Tuhan orang lain, saat yang sama mereka akan menghina Tuhan kita. Kita sedang menghina Tuhan kita sendiri. Rasulullah melarang kepada kita. Kita tidak pernah membuat masalah. Kita tidak pernah membuat gara-gara. Yang membuat teror kepada agama kita adalah mereka. Tetapi kenapa kita dimasukkan dalam kategori selalu terorisme? Ketika kita membela mereka, wah, nampak lihat terorisme. Di mana-mana selalu kita posisinya salah. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mendapatkan hikmah dari peristiwa ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbila ilaha ila anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'ulaka bi ni'matika 'alayya. Abu bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wastabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.